Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang judul yang baru, alamata al-jazmi, dua tanda jazm. Jadi alamata ini bentuk musanna, menunjukkan jumlahnya dua. Jadi afamnya alamatani, ini dua tanda, kemudian diidhofahkan pada al-jazmi. Musanna ketika menjadi mudhaf nunnya dihilangkan. Pada isim musanna kan diakhiri alif dan nun. Nah, ketika dia menjadi mudhaf, maka nun itu dihilangkan. Jadi dari asalnya alamatani dia menjadi mudhaf, diidhofahkan pada al-jazm menjadi alamata al-jazm. Alamata al-jazm. Maknanya dua tanda jazm. Qala al-musannif, berkata Ibn Asyurum rahimahullah, walil jazmi alamatani, dan jazm itu mempunyai dua tanda. Alamatani, dua tanda, as-sukunu wal-hadfu, yakni sukun dan hadf, hadf atau membuang. Jadi mana al-hadfu itu membuang. Dua tanda jazm yaitu sukun dan hadfu. Fa'amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahih al-akhiri. Adapun sukun, sukun itu menjadi tanda untuk jazm fil fi'lil mudhari'i as-sahih al-akhiri, pada fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Sukun menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf sahih. Artinya bukan huruf illah, bukan alif, bukan wawu, dan bukan ya. Ini. Wa ammal hadfu, adapun hadfu, fayakunu alamatan lil jazmi, dia menjadi tanda untuk jazm fil fi'il mudhari' al-mu'tal lil akhiri, pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya itu berupa huruf illah, yakni alif atau wawu atau ya. Wa fil af'alil khamsati, dan pada fi'il-fi'il yang lima. Jadi tadi al-hadfu itu menjadi tanda jazm. Yang pertama pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, kemudian yang kedua pada fi'il yang lima, af'alul khamsah, allati raf'uha bi sabatin nuni, yang rafa'nya itu dengan sabatun nun, dengan adanya nun. Pada af'alul khamsah rafa' dengan sabatun nun atau subutun nun, yakni dengan adanya huruf nun. Nah, ketika jazm nanti tandanya dengan membuang. Ya, jadi membuang huruf nun tersebut. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Ini. Jadi ini dua tanda jazm. Qala syarih, berkata Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-jazmu huwa al-alamatu rabi'atu lil-i'rabi. Jazm ini adalah tanda yang keempat pada i'rab, atau jenis yang keempat pada i'rab. Jadi ar-raf'u rafa', kemudian an-nasbu nasab, kemudian al-khafdu atau al-jarru jar, kemudian al-jazmu jazm, yang keempat. Yaqulu, beliau Ibnu Ajur mengatakan tadi ya, walil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Jazm itu mempunyai dua tanda, yakni sukun dan hadfu. Wal aslu as-sukunu. Yang asal, yang asli, tanda yang asli adalah sukun. Ini. Jadi tanda yang aslinya itu sukun. Berarti yang hadfu itu tanda yang pengganti. Wal jazmu la yadkhulu fil asma'i. Jazm itu tidak masuk pada isim. Wala yadkhulu fil fi'il madhi, dan tidak pula masuk pada fi'il madhi. Wala yadkhulu fi fi'il amri, dan tidak pula masuk pada fi'il amr. Wala yadkhulu fi fi'il mudhari'i idza ittasalat bihi nunun nisbati au nunut tawkidi. Dan jazm tersebut tidak masuk pada fi'il mudhari' jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun nisbah atau bersama dengan nun taukid. Jadi jazm tidak masuk, maksudnya tidak bertemu pada isim, tidak masuk, tidak bertemu dengan fi'il madhi, tidak bertemu dengan fi'il amr, tidak bertemu dengan fi'il mubarak yang bersambung dengan nun niswah maupun dengan nun ataupun dengan nun taukid. Innama yadkhulu fil fi'il mudhari'i, hanya saja jazm itu masuk pada fi'il mudhari', disyurutin dengan syarat-syaratnya, dengan beberapa syarat. Jadi jazm itu masuk pada fi'il mudhari' dengan beberapa syarat. Walihada naqulu, oleh karena itu kita katakan al-jazmu yakunu fil fi'il mudhari'i ghairil mabni. Jazm itu ada pada fi'il mudhari' ghairil mabni, yang tidak mabni. Jazm itu ada pada fi'il mudhari' yang tidak mabni. Artinya yang berubah, yang mu'rab, bukan yang mabni. Walahu alamatani, dan jazm ini mempunyai dua tanda. As-sukunu yakni sukun, wal hatfu dan hatfu. Dan dijelaskan masing-masingnya. Mau bi'us-sukuni, tempat sukun. Fa'amas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Sukun itu dia menjadi tanda untuk jazm. Fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri, pada fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Qauluhu fil fi'li, ucapan musannif fil fi'li, pada fi'il, maknanya apa? Kharaja bihi al-ismu, jadi isim itu keluar darinya, tidak tercakup dalam jazm ini, karena yang disebutkan fil fi'li pada fi'il, berarti isim tidak termasuk. Al-mubari'i, kemudian disebutkan tadi al-mubari', maka apa? Kharaja bihi al-amru, keluar darinya, tidak termasuk dalam jazm ini adalah al-amru, fi'il amr, wal-madhi, dan juga fi'il madhi. Karena yang disebutkan fi'il mudhari', sehingga amr dan madhi tidak termasuk, tidak tercakup. Kemudian as-sahihil akhiri, yang sahih huruf akhirnya, jadi huruf akhirnya berubah huruf sahih, bukan huruf illah, maka kharaja bihi al-mu'talul akhiru, maka yang keluar darinya tidak termasuk dalam makna ini adalah al-mu'tal akhir, yang huruf akhirnya itu huruf illah. Li'annahu sayati hukmuhu, karena dia yang mu'tal akhir ini akan datang nanti hukumnya, pembahasan ataupun penjelasannya akan ada pada pembahasan berikutnya insyaallah nanti. Lakin jadi yang disebutkan mufannif tadi fi'il mubarak sahihul akhir. Kemudian asyikh menambahkan, lakin labudda an nubifa, akan tetapi harus kita tambahkan al-fi'lal mubari'a ghairal mabni'i, yakni fi'il mubarak yang tidak mabni, yang bukan mabni, jadi bukan tetap. As-sahih al-akhiri, yang sahih huruf akhirnya. Jadi penambah dari asyaih adalah ghairul mabni, yang bukan mabni. Falau qulta, seandainya yang kau mengatakan la yakumanna zaidun, zaid benar-benar tidak berdiri. La nahiyah, tentang itu nahiyah, berarti larangan ya. La yakumanna zaidun, zaid jangan benar-benar berdiri. La nahiyatun, la di sini nahiyah, melarang. Jadi la nahiyah kan termasuk yang menjazmkan. Kemudian yakumanna, fi'lun mudari'un, yaquman ini fi'il mudari'. Lam yujzam, dia tidak dijazmkan. Yaquman ini fi'il mudari'. La yaquman ini fi'il mudari', tetapi tidak dijazmkan. Jadi fi'ilnya kan di sini ya. Ini kan dengan fathah. Menunjukkan apa? Itu bukan tanda jazm. Karena jazm tadi dengan sukun atau dengan fathu. Padahal di sini fathah, berarti dia itu tidak dijazmkan. Ma'a anna lan nahiyata tajzimu. Padahal an la an nahiyai, ini lanya nahiyah, dia itu menjazmkan. La an nahiyah, la. La yang bermakna larangan itu menjazmkan. Menjazmkan fi'il mudhari'. Tapi di sini la nahiyah, dia tidak menjazmkan fi'il mudhari' ini, atau fi'il mudhari' ini tidak dijazmkan. Limadza la yujzam? Kenapa dia tidak dijazmkan? Walaupun ada la nahiyah tadi. Li'annahu mabniyun, karena fi'il mudhari' ini dia mabni. Dia keadaannya tetap. Ya, dengan fathah ini, tetap dengan fathah ini. Sehingga dia tidak dijazmkan. Seandainya tidak ada la, tetap dibaca yaqumanna dengan fathah. Tanpa ada la nahiyah. Ada la nahiyah, tetap dibaca la yaqumanna. Jadi tetap ada la nahiyah ataukah tidak ada la nahiyah, fi'il mudhari' ini tetap dibaca yaqumanna dengan fathah di sini. Berarti menunjukkan dia mabni. Keadaannya tetap. Tidak berubah. Ini ya. Nanti pembandingnya di kalimat berikutnya. Kita baca dulu. Idzan la budda minal idhafati fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri ghairil mabni. Jadi harus ada penambahan. Ya, idhafah di sini penambahan pada fi'il mudhari' sahih akhir ghairu mabni, yang tidak mabni, yang bukan mabni. Bukan yang seperti ini. Kalau ini kan mabni. Berarti yang selain seperti ini. Ya. Kalau yang mabni tidak termasuk pada tadi tanda jazm dengan sukun tadi. Misaluhu, contoh antakula, jika engkau mengatakan, ya ini untuk membandingkan, lam yakum zaidun, lam yakum zaidun, zaid tidak berdiri. Yakum fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Yakum ini fi'l mudhari', sahih huruf akhirnya. Walihada juzima bisukuni, dan karena ini dia dijazmkan dengan sukun. Kenapa? Karena dia tidak mabni. Tidak termasuk yang mabni seperti yakumanna tadi. Kalau yakumanna tadi adalah ataukah tidak adalah, dia tetap yakumanna, tetap dengan fathah, tidak berubah. Tapi kalau yakum, dia di sini majzum, jazm dengan sebab lam, tandanya dengan sukun. Kalau tidak ada lam, dia kembali ke rofa, menjadi yakumu dengan bomah. Kan berarti ini berubah. Dari rofaknya bomah, jazmnya sukun. Karena ada lam tadi. Makanya ini berubah. Ini bukan mabni. Tapi kalau ini tadi, tidak ada la dibaca fathah yakumanna, ada la nahiyah juga tetap fathah yakumanna. Ini yang mabni. Jadi berbeda. Ini mabni, fi'il mudhari' mabni dengan fathah. Kalau yang seperti ini bukan mabni atau mu'rab. Rafa' dengan dhammah, jazm dengan sukun. Nah, yang termasuk dalam pembahasan adalah yang seperti ini, yang berubah ini, bukan yang mabni tadi. Ya. Contoh dalam ayat di surah Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Ya'lam fi'lun mudhari'un sahihul akhiri ghairu mabniyin fi'il mudhari' sahih huruf akhirnya, ya. Kemudian ghairu mabni, tidak mabni. Walihada jizima bisukuni, oleh karenanya dia dijazmkan dengan sukun. Ya lam, lam, ya lam. Ya, asalnya atau rofaknya ya lamu dengan dhammah. Kemudian ada lam menjadi lam ya lam dengan sukun. Apakah dia tidak mengetahui, ya, alam ya'lam bi anna Allah yara, apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah itu melihat? Contoh yang berikutnya dalam ayat di surah Al-Qasas ayat 176, idh qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaumnya berkata kepada dia, yaitu Qarun di sini, la tafrah, kamu jangan sombong. Tafrah dijelaskan majzuman bisukuni. Tafrah ini majzum dengan sukun. Tafrah, ya, huruf akhirnya sukun, tanda jazmnya. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhai'un sahihul akhiru, sahihul akhiri ghairu mabniyin. Karena dia adalah fi'il mudhari', sahih huruf akhirnya, ya, kemudian ghairu mabni, tidak termasuk yang mabni. Ya, dia nanti berubah. Kalau marfu', ya, dengan dhammah tafrahu. Di sini majzum dengan sukun, la tafrah. Ini contoh yang ketiga. Wala tahsabannallaha ghafila, di surah Ibrahim ayat 42, dan janganlah engkau menyangka Allah itu lalai, dan jangan engkau benar-benar menyangka bahwasanya Allah itu lalai. La nahiyatun, la di sini nahiyah bermakna larangan, ya. Tahsabanna, ya, tahsabanna ini seperti yakumanna tadi, ya. Jadi yakumanna tadi dikatakan mabni. Kenapa? Sebabnya apa? Sama yang seperti di sini. Tahsabanna fi'lun mudhari'un, ya, dia itu fi'il mudhari', lakin lam yujzam, ya. Lakin lam yujzam, yujzam ini maksudnya sukun, ya. Akan tetapi ini tidak dijazmkan. Ya, tahsabanna ini fi'il mudhari', tetapi tidak majzum, tidak dijazmkan. Kenapa? Li'annahu mabniyun, karena dia itu mabni. Ya. Tahsabanna itu mabni. Adalah nahiyah dibaca la tahsabanna. Seandainya tidak ada la, dibaca tahsabanna. Sama kan? Tetap kan? Tahsabanna. Ba'nya tetap di fathah. Adalah, apakah tidak adalah, tetap dibaca dengan fathah. Seperti ini tadi, yakumanna, apakah la yakumanna, tetap. Jadi nun di situ bukan bagian dari fi'il, ya. Fi'ilnya sebelum nun. Batas fi'ilnya, huruf akhir dari fi'il itu yang sebelum nun. Dan melihatnya di sini. Nun, tasdik itu bukan lafaz fi'il. Dijelaskan ini, ya. Wa innama kana mabniyan litisalihi binuni tawkidi, ya. Hanya saja fi'il itu menjadi mabni karena dia bersambung dengan nun tawkid, ya. Jadi nun di sini ini yang disebut dengan nun tawkid, nun yang bermakna penegasan atau penguatan, fungsinya untuk menguatkan, menegaskan. Takumanna atau yakumanna, dia benar-benar berdiri. Tahsabanna, engkau benar-benar mengira atau menyangka, menduga. Jadi nun taukid untuk menguatkan, menegaskan. Kalau terjemahnya ya benar-benar atau sungguh-sungguh, atau yang isinya sama dengan itu. Nah, ketika fi'il mudhari' bersambung di akhirnya ini bersama dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' itu menjadi mabni, menjadi tetap. Ya. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' itu menjadi mabni. Ya. Yaqumu, dia mu'rab. Marfu' dengan dhammah, majzum dengan sukun. Tapi kalau dia bersambung dengan nun taukid, menjadi mabni dengan fathah. Yaqumanna. Yaqumanna adalah layakumanna, kan tetap. Kenapa dia tetap tidak berubah? Karena bersambung dengan nun taukid ini. Jadi yang menyebabkan si ilmu ini membening adanya nun taukid ini. Tadi di awal sudah disebutkan ya. Wala yadkhulu fil fi'l mudhari'i idza tasarrat bihi nunun nisbati aw nunut taukidi. Tidak masuk pada fi'il mudhari' jika bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Jadi kalau bersambung dengan nun taukid atau juga itu nun niswah, maka dia menjadi mabni tetap. Contoh yang berikutnya di surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, kalau di apa dibaca ini yakun ya dengan sukun ya, yakun majzumun, yakun itu majzum, majzum disukuni dengan sukun. Limada, kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir, sahihul akhir ghairu mabniyyin. Karena dia fi'il mudhari' sahih huruf akhirnya ghairu mabni, yang tidak mabni. Tidak bersambung dengan nun taukid, juga tidak bersambung dengan nun niswah. Idan, jadi mata kana fi'lul mudhari' majzuman wa huwa sahul akhiri ghairu mabniyyin wajaba an nusakkinahu. Kapan saja fi'il mudhari' itu majzum, kemudian dia itu sahihul akhir, huruf akhirnya huruf sahih, bukan huruf illah, bukan alif, bukan wawu, dan juga bukan ya. Kemudian ghairu mabni, tidak bersambung dengan nun taukid, tidak bersambung dengan nun niswah, maka wajaba an nusakkinahu, wajib untuk kita mensukunnya. Wajib untuk dia disukun. Akhir dari fi'il mudhari' ini wajib disukun. Majzum dengan sukun. Contoh lam yakun, lam yabrib, lam yahsib, lam yahsab. Ya, bisa yahsib, bisa yahsab. Kalau yahsib, yahsibu itu menghitung, kalau yahsab menduga, menyangka. Wal amsilatu katsiratun jiddan, dan contoh-contoh ini banyak sekali. Jadi ini majzumnya fi'il mudhari' dengan sukun dengan beberapa syarat. Ada yang ditanyakan? Ini yang nuniswah. Ada yang bisa contoh di ayat? Misalkan ya, atau libatu, atau langsung sih ini juga. Yaktub, nah, adarsa. Para siswi itu menulis pelajaran. Yaktubna. Ini fi'il mudhari'. Asalnya yaktubu kan? Yaktubu. Kemudian dia bersambung dengan nun niswah. Apa nun niswah? Itu dhamir nun yang digunakan untuk jamak mu'annas. Seperti fa'il yang untuk jamak mu'annas. Ini jamak mu'annas. Para siswi kan jamak mu'annas. Kemudian dhamirnya nun niswah tadi. Dari yaktubu bersambung dengan nun niswah menjadi yaktubna. Nah, ketika fi'il mudhari ini bersambung dengan nun niswah, maka dia menjadi mabni tetap keadaannya. Di sini tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, dibaca yaktubna. Kalau misalkan ada lan, lan kan dia menasabkan ya. Kemudian masuk pada yaktubna. Maka dia menjadi lan yaktubna tetap keadaannya. Padahal lan itu menasabkan, tapi ini tidak menjadi mansub. Ya, baknya kan batas fi'nya di sini ya. Nun itu kan dari nun niswah itu bomir. Fi'nya kan sampai di sini. Jadi pada bak itu huruf akhir dari fi'il. Nah, baknya tetap sukun, lan yaktubna. Sama seperti di sini, yaktubna ini sukun. padahal ada lam yang menasabkan, atau ada lam yang menjazmkan, maka nanti menjadi lam yak tube. Nah, tetap dengan sukun, ya, tidak berubah. Kenapa? Karena fi'il mudhari' ini dia bersambung dengan nun misbah. Kalau bersambung dengan nun misbah, keadaannya tetap dengan sukun. Yaktubna, lam yaktubna, lam yaktubna. Berbeda dengan afamnya tadi, yaktubu. Kalau ada lam, menjadi lam yaktuba. Ada lam, menjadi lam yaktubu. Itu ya. Ini tidak mabni, berubah. Tapi kalau yang ini, yang bersambung dengan nun iswah, itu mabni, tetap. Jadi fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun iswah ini, atau nun taukid tadi, itu menjadi mabni, keadaannya tetap, tidak berubah. Walaupun ada yang ada lam atau kata lam yang menjazmkan, menasabkan, ataukah lam atau kata lam yang menjazmkan, maka tidak mengalami perubahan. Sehingga yang mabni tersebut di luar dari pembahasan yang jazm dengan sukun ini. Tidak termasuk di situ. Ada lagi yang ditanyakan? Ini sukun, ya, tanda jazm dengan sukun pada fi'il mudhari' sahih akhir, ya, yang tidak mabni. Kemudian yang berikutnya, maudhi'an al-hadfi. Maudhi'an al-hadfi. Nah, ini juga seperti tadi. Maudhi'an asalnya apa? Maudhi'ani. Berarti ini bentuk musanna. Jumlahnya dua. Ya, isim musanna. Asalnya maudhi'ani. Kemudian karena menjadi mudhaf, diidhafahkan pada al-hadfi, maka nunnya hilang. Menjadi maudhi'a al-hadfi atau maudhi'a al-hadfi. Berarti maknanya apa? Dua tempat untuk hadfu. Ya, dua tempat pada hadfu. Qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari'i al-mu'tal lil akhiri. Hadfu itu menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini tempat yang pertama, ya. Tempat yang kedua nanti insyaallah, ya. Jadi yang pertama dulu. Jadi hadfu itu menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Alif atau wawu atau ya. Qala syarih, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-fi'lul mudhari'u al-mu'tadul akhiru huwa alladhi akhiruhu harfu 'illatin. Ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf 'illah. Ya, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu berupa huruf 'illah. Wa huruful illati salasatun, huruf-huruf illah itu ada tiga. Al-alifu, alif. Al-mafruhu ma qablaha, alif. Kemudian al-mafruhu ma qablaha, yang di fathah, huruf sebelumnya. Jadi alif, kemudian sebelumnya fathah. Wal-wawu, kemudian wawu. Al-mabmumu ma qablaha, wawu. Ya, ini wawu yang di dhammah huruf sebelumnya. Wal ya'u al maksuru ma qablaha, huruf ya yang di kasrah huruf sebelumnya. Jadi huruf illah ada tiga. Alif sebelumnya di fathah, kemudian wawu sebelumnya itu di dhammah, kemudian ya sebelumnya di kasrah. Ya, kalau huruf ilahnya sebenarnya hanya alif, wawu, dan ya. Tapi untuk melengkapi tentang alifnya, tentang wawu, dan tentang ya-nya, disebutkan keadaan sebelumnya. Ya, supaya lebih jelas. Kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari' akhiru alifun, yang huruf akhirnya itu berupa alif. Au wawun atau wawu. Au ya'un atau ya. Fa'innahu yudzamu bihadfil alifi. maka dia itu dijazmkan bihadfil alifi, dengan membuang alifnya tersebut, awil ya awil wawi, atau membuang wawu tersebut, awil ya'i, atau membuang ya'nya tersebut. Jadi huruf-huruf illah yang ada di akhir tersebut itu nanti dibuang, dihilangkan. Itu sebagai tanda jazmnya. Yarba, contoh. Yarba. Yarba. Apa ini? Di akhir dengan alif. Itu alif ya, bukan ya, ya. Ini alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Oke, alif dan sebelumnya fathah ya. Ini yarba. Dan sebelumnya fathah. Adkhil 'alaiha al-jazima, masukkan padanya kata yang menjazmkan, lam, yakni lam. Taqulu, engkau katakan, maka menjadi lam yarba. Jadi yarba dimasuki lam, maka menjadi lam yarba. Alifnya dibuang, dihilangkan. La taqulu yarba, engkau tidak mengatakan la yar lam yarba. Tidak demikian. Jadi alifnya ini dibuang, dihilangkan. Ini membuang alif ini sebagai tanda jazmnya. Okay. Sebagai tanda jazmnya. Lam yarba. Lau sami'ta qailan, seandainya engkau mendengarkan seseorang mengatakan, qailan yaqulu ya, seseorang mengatakan ya. Ya, menukil dari ayat, tapi ini ucapan dia sendiri. Karena berbeda ya dari ayat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Di sini membacanya panjang, yarahu. Dan barang siapa beramal sebesar dzarrah syarran berupa kejelekan, yarahu, dia akan melihatnya. Tapi dia mengucapkan dengan tadi membacanya yarahu. Yang panjang, artinya apa? Alifnya tetap ada. Mada takulu, apa yang kau katakan seandainya mendengar ucapan seperti ini? Yarahu khata'un, ini keliru, itu salah. Lianna yara, karena yara ini mu'tal, dan dia itu mu'tal dalam penulisan. Karena yara diikuti dhamir, maka alifnya ditulis dengan lurus. Tapi kalau tidak diikuti dhamir, dia ditulis dengan bentuk ya. Itu dalam penulisan ya. Jadi yara itu ditulis seperti ini, alifnya ditulis dengan bentuk ya. Tapi kalau diikuti bomir, alifnya ditulis dengan bentuk lurus. Itu dari sisi penulisan. Terlepas dari itu, jadi fi'il yara ini mu'tal, dia diakhiri huruf illah, yaitu alif. Wa huwa majzumun, dan dalam kalimat itu dia majzum ya. Dijazmkan oleh man. Yang menyebabkan jazm itu man, yang lebih awal tadi ya, man ya'mal. Maka nanti yara menjadi majzum ya. Karena dia majzum bagaimana? Fa yujzamu bi hadfi harfil illati, maka dia itu dijazmkan dengan hadfi harfil illati, dengan membuang huruf ilah ini. Fa yuqalu, sehingga dikatakan yarahu kan? Ketika ini dibuang menjadi yara ya, menjadi yara, kemudian bersama dengan dhamir ha, sehingga menjadi yarahu. Bagaimana yang ada dalam ayat ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Pendek membacanya yarahu atau yarah, pendek, tidak ada alif, karena alifnya dibuang, dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Idza kana akhirul fi'li ya'an, itu contoh untuk yang alif seperti ini. Sekarang contoh yang akhir fi'li itu berupa huruf ya. Idza kana akhirul fi'li ya'an, jika akhir dari fi'li itu huruf ya, fa innahu yujzamu bi hadfil ya'i, maka dia dijazmkan dengan membuang huruf ya tersebut. Mislu, contoh yaqbi. Taqulu, engkau mengatakan lam yaqbi. Yaqbi huruf akhirnya huruf ya. Kemudian ada lam, lam yang menjazmkan, maka menjadi lam yaqbi. Ya-nya hilang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Abasa ayat yang ke-23, kalla lamma yaqbi ma amarah. Ya. kali-kali tidak, dia belum mengerjakan apa yang Allah perintahkan padanya. Nanti dibuka di mushaf ya terjemahannya. Dijelaskan di sini lamma, nah ini tulisnya panjang ya, lamma ada alifnya, itu lamma tanpa alif ya. Lamma harfu jazmin, lamma ini adalah huruf jazm ya. Lamma itu huruf jazm, dia menjazmkan fi'il mubarak sesudahnya. Yaqobi, yaqobi ya, tidak ada ya'nya. Lam yaqul yaqobi, tidak mengatakan dengan yaqobi ya'nya ada, tidak demikian, tapi apa? Ya'nya dihilangkan. Walakin hatfu, walakinna hatfal ya'a, walakin hadifal ya'a, akan tetapi dia menghilangkan ya'nya ya. Li'annahu mu'talun bil ya'i, karena dia itu mu'tal ya, dengan ya' diakhiri huruf illah yang berupa ya', ya. Fatuh hadafu indal jazmi, maka ya' itu dihilangkan ketika jazm. Lamma yaqbi, ya'nya hilang, itu sebagai tanda jazmnya. Contoh yang lain, ya'ni, pada kata ya'ni memaknai, menghendaki atau memaksudkan ya, artinya yakni, yakni diakhiri huruf illah yaitu ya. Ijzimha, jazmkan ia, jazmkan kata ini menjadi lam yakni. Hadaftal ya'a, engkau hilangkan ya'nya ya. Dari yakni ada ya'nya menjadi lam yakni, ya'nya dihilangkan, ya' yang akhir ya itu dihilangkan. Wa abaqaitahu maksuran, contoh tinggalkan ia dengan kasrah, di kasrah yakni, dari yakni ada yaknya ya. Kemudian yaknya itu hilang karena ada lam menjazmkan menjadi lam yakni. Nah ini keadaan akhirnya tetap kasrah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan di surah Al-Hadid ayat 16, alam yakni lilladina amanu antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, tidakkah datang pada orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah. Li'annaka idza hadzafta harfa illati, ya dalam ayat tadi ya, lam yakni ya. Jadi ya-nya dihilangkan ketika ada lam yang menjazmkan ya. Asalnya ada ya, ini dihilangkan menjadi lam ya ni. Li'annaka idza hadzafta harfa illati, karena jika engkau menghilangkan, membuang huruf illah, yabqa al-baqi ala ma huwa alaihi, maka al-baqi yang ditinggalkan tadi, sisanya tadi itu tetap pada keadaannya ya, terjemahan secara mana demikian ya, ala ma huwa alaihi, jadi tetap pada keadaan asalnya dia. An-nunu tabqa maqsuratan kama huwa kama hiya alaihi. Nun pada yakni tadi ataupun yakni ini tetap di kasrah sebagaimana asalnya. Ketika ada ya dibaca yakni, nunnya di kasrah, atau di sini yakni, nunnya di kasrah. Ketika ya huruf akhir itu dihilangkan, maka nun yang kasrah itu tetap dengan kasrah. Ini juga yakni tetap di kasrah. Jadi ketika huruf illah itu dihilangkan, maka huruf yang sebelum akhir itu tetap seperti keadaan asalnya. Kalau dia memang di kasrah, ya di kasrah. Atau kalau tadi ketika alif itu sebelum alif di fathah, ketika alif dihilangkan, maka tetap fathah. Sebelum huruf illah tadi tetap fathah, tetap seperti dia asalnya, keadaan asalnya bagaimana, tidak berubah. Jadi hanya sekedar menghilangkan di saja, tidak mengubah yang lainnya. Satu, kita selesaikan ke bawah ya, masih ada waktunya. Qala Allah Ta'ala, di ayat yang lain Allah menyatakan walamma ya'tihim ta'wiluh, di surah Yunus ya, nanti artinya dibuka di sana ya. Ya'tihim, dalam ayat ini disebutkan ya'tihim. Ma'atuha, apa asalnya? Asalnya adalah ya'ti bil ya'i, dengan adanya ya' yang di akhir ya. Ya'ti, ada huruf ya di akhir ini. tapi dalam ayat menjadi ya'ti, ya'nya hilang. Karena qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di surah yang lain, ayat di surah Hud ayat 8, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Dalam ayat yang ini di surah Hud itu ya'nya ada, yauma ya'tihim. Tapi di surah Yunus tadi, lamma ya'tihim, ya'nya tidak ada, ya'nya hilang. Ya. Karena yang lamma itu menjazmkan, maka ya'nya hilang, lamma ya'tihim. Adapun di surah Hud tadi, yauma ya'tihim, di situ tidak ada yang menjazmkan, tidak ada yang menafakkan, sehingga ya'nya tetap ada. Ya. Lakin lamma juzimat, ya, akan tetapi ketika sudah dijazmkan dalam surah Yunus tadi, walamma ya'tihim, malladhi fa'alna, apa yang kemudian kita lakukan, hadafna harfal illati, kita buang, kita hilangkan huruf illah tersebut, wa tabaqa al-kasratu, dan kasrahnya tetap, ya'ti, tetap di kasrah, dalilan alal ya'i, sebagai petunjuk pada ya' yang dihilangkan. Jadi dengan tetapnya kasrah ini pada ya'ni, ya'ni atau ya'ti, itu menunjukkan apa? Ya itu yang dihilangkan. Ada ya yang dihilangkan. Fanaqulu lamma ya'tihim. Sehingga kita katakan lamma ya'tihim, lamma harfu nafyin, lamma itu adalah huruf nafi, dia menafikan, wa jazmin dia menjazmkan, ya, wa qalbin dan membalik, mengembalikan. Jadi lamma ini disebut sebagai huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Huruf nafi karena dia bermakna menafikan, huruf jazm karena dia menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya, kemudian disebut huruf qalb karena dia membalik, mengembalikan, yakni mengembalikan waktunya ke waktu yang lampau. Fi'il mudhari' secara asal kan menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, tapi ketika didahului lamma maka itu mengembalikan waktunya ke waktu yang lampau, waktu maudhi, sehingga dia disebut dengan huruf qalb, mengembalikan ke waktu lampau lagi, bukan lagi waktu sekarang atau waktu akan datang, tapi dia waktu lampau, waktu maudhi. Lafadznya mudhari' tapi waktunya maudhi. Itu lamma, ya, demikian. Kemudian ya'ti fi'il mudhari'nya, fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma. Ya'ti ini fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lamma. Wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illati, dan tanda jazmnya itu dengan membuang huruf illah al-ya'i, yaitu ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasrah yang sebelumnya itu menunjukkan pada ya tersebut. Jadi kasrah di sini menunjukkan itu ya dihilangkan. Sebagaimana tadi fathah ini menunjukkan alif yang dihilangkan. Ya tadi disebutkan ini, alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasrah. Kaitannya tadi ketika ini nanti hilang, kemudian sebelumnya tadi dengan fathah atau dhammah atau kasrah, itu untuk menunjukkan bahwasannya kalau fathah berarti alif yang dihilangkan, kalau nanti dhammah berarti wawu yang dihilangkan, kalau itu nanti dengan ya berarti kalau itu dengan kasrah berarti huruf ya yang dihilangkan sebagai tanda seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ini sampai pada ya. Untuk yang berikutnya nanti tentang wawu, ya, pada pembahasan berikutnya insyaallah di kesempatan yang akan datang. Kalau sedikit untuk kekurangannya ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.